wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Masih di hadis ke 11 dari hadis Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib sibti Rasulullah wa rahanatih, yang dia menyatakan hafidtu min Rasulullah, saya telah menghafal sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, da ma yaribuka illa ma la yuribuk, tinggalkanlah yang meragukanmu kepada sesuatu yang tidak membuat engkau ragu. Ya, hadis riwayat Tirmidzi, Nasa'i dan Tirmidzi berkata hadis hasan sahih. Nah, kita baca penjelasan dari ya Syekh Shalih Fauzan, keterangan dari Al Hasan yang menyatakan hafidtu min Rasulillah. Fadhal Pemaji. Halaman 109. Hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Da' ya'ni utruk ma yaribuka, ya'ni ma tashakku fihi min al-raybi wa huwa shakku ila ma la yaribuka. Tashuk, tashak, shakka yashukku, tashukku, ila syai'i alladhi la shakka fihi. Fa idza kana 'indaka amrani ahaduhuma mashkukun fihi wa thani laysa fihi shakkun, taqulu alladhi laysa fihi shakkun. Wa hadha mithlu qawlihi sallallahu alaihi wasallam fima sabaqa, faman ittaqa ash-shubuhati istadara an dinihi wa 'irdihi. Fa qawlihi wa qawluhu da' ma yaribuka, ay utruk ma tashakku, ma tashukku fihi ila ma la yaribuka, ila syaki alladhi laysa fihi shakkun, li ajli antartaha nafsaka, nafsuka fa'il, nafsuka wa tab'uda anil waibi. Oh iya, matuf ke tartah. Terus fa innaka idza akhadta bil mashkuki fihi la tazalu nafsuka fi qolakin wa fi khairatin, wa idza akhadta bi ghairi al mashkuki fihi idma annat nafsuka wa taha dhamiruka. Nah, ya. Maka ketika Al-Hasan mengatakan Rasulullah, saya menghafal dari Rasulullah SAW, da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Da' maknanya adalah utruk, tinggalkan. Ya, wada'a yada'u, da' fil amr, maknanya utruk, tinggalkan. Tinggalkan ma yaribuka, itu ma tasyukufi, tinggalkan ya yang engkau ragu di situ. Tinggalkan yang meragukan. Minar raib berupa kebimbangan. Wahuwa asyakku. Yaitu inilah keraguan. Tinggalkan yang ragu-ragu. Ila ma la yaribuk, kepada sesuatu yang tidak meragukan. Ila syai'il ladzi la syakka fih, kepada sesuatu hal yang tidak ada keraguan di situ. Fa idza kana indaka amrani, apabila ada dua hal yang Anda pilih, atau Anda dihadapkan kepada dua hal. Ahaduhuma mashkukun fih, yang pertama itu ada keraguan di dalamnya. Wasani laisa fihi syakkun, yang kedua enggak ada keraguan di situ. Ya, maka ta'khudul ladzi laisa fihi syakkun, maka Anda ambil yang tidak ada keraguan di situ. Atau ta'khud, ya, ini sebagai jawab syart, boleh majzum. Ya, ta'khud alladzi laisa fihi syakkun, Anda ambil yang tidak ada keraguan di situ. Wa hadha mithlu qawlihi sallallahu alaihi wasallam fi ma sabaqa. Nah, ini seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sebelumnya mengenai syubhat, faman ittaqa syubhat istabra'a li dinihi wa 'irdihi. Siapa yang meninggalkan syubhat, perkara-perkara yang rancu, yang samar, maka berarti dia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, da ma yaribuka, tinggalkan yang meragukanmu, ai utruk ma tasyukku fi ila ma la yaribuk, tinggalkan yang di situ ada keraguan, yang ada ragu di situ kepada sesuatu yang tidak ada keraguan, ila syai alladzi laisa fihi syakkun, kepada sesuatu hal yang tidak ada keraguan di situ, ya, li ajli an tartah nafsuk, supaya jiwa anda tenang, watabudu aniraib, dan watabuda aniraib, dan jauh dari keraguan, kan begitu. Nah, kalau kita ya masih bimbang, tidak memutuskan untuk meninggalkan keraguan, bimbang terus, ya udah terus-terusan, ya, baik. Maka udah ambil menuju yang ketidak keraguan. Nanti kalau sudah yakin, nah, keyakinan itu menghilangkan keraguan. Hanya yakin yazulu bisyak. Yakin itu menghilangkan keraguan. Yaudah sudah, ya, ambil situ. Nah, kita lagi nunggu sholat, duduk, seperti buang amin atau enggak ya. Udah ambil keyakinan dengan indikasi tidak terdengar bau, tidak merasakan bunyi, enggak berasa, cuman ragu. Udah ambil yakin, belum ngentut, selesai udah. Ya, tenang jadinya. Coba kalau enggak putusin, ah, ini apa ya? Sholat deh, terus dibuat was-was sama setan, terus dibuat was-was. Ya, dibuat was-was terus sama setan. Ya. Fa innaka idza akhadta bil mashkuk fihi la tazalu nafsuka fi qalaqin wa fi hayratin. Nah, kalau Anda mengambil yang ragu, yang diragukan tadi, Anda putuskan ini kayaknya ragu ini saya ini, hah? Seperti itu, maka jiwa Anda akan terus dalam qalaq. Ya, dalam qalaq. Ya. Keresahan, hairah, kebingungan, ya, resah terus. Wa idza akhadta bi ghairi maskufi itma'annat nafsuk. Nah, ini. Kalau kita putuskan mengambil yang bukan diragukan, maka jiwa Anda akan tenang. Wartaha domiruk. Domir itu kalbu. Ya, domiruk. Dan kalbu Anda itu akan tentram, nyaman. Nah, kan begitu. Ya. Terus Pak Yusuf, fadal. Faida sakatta fimalin hal huwa haramun aw halalun wa hunaka malun akharu tayqanta tayqanta annahu halalun qudir yaqina wa tubis sakki syakka syakka kadzalika idas idastabaha kadzalika idastabaha alayka ta'amun bi annahu halal wa ta'amun akharu laysa fihi syakkun annahu halal taqulu minal halali al-bayyini wa tatruku al-mashkuka fihi wa idza istabahat alayka imra'atun tahkumu alayka Biradain aw la tahrumu utrukha wa tazawwaj al-mar'ata allati laysa fiha shakkun wa hadhihi qa'idatun 'azimatun min qawa'idihi. Nah, kemudian kata Syekh, fa idza syakakta, kalau ada ragu fi malin ahwa haramun au halal. Anda ragu terhadap sebuah harta ini halal apa haram, ya. Wa hunaka malun akharu. Ada harta yang lain, tayaqanta annahu halalun. Yang ini sudah Anda yakin ini halal. Khudil yakin wa truk asyak. Ambil yang sudah yakin aja. Tinggalkan yang meragukan. Ya. Ini kalau ada pilihan. Tapi kalau enggak ada pilihan mengenai harta, ini halal atau haram, ambil yang, boh ini haram. Yakininya seperti itu. Bukan, udah mungkin halal kali, enggak bisa. Nah, kalau cuma satu pilihan, ini harta halal apa haram, ya. Ambil satu pilihan yang haram, kehati-hatian. Ya, tapi kalau ada pilihan lain, oh ya, mendingan itu yang halal, udah ambil yang halal, yang jelas halalnya. Ini ada kemungkinan halal, ada kemungkinan haram. Ambil yang, pilih salah satu lagi yang sebelah sana, bukan yang ini. Nah, kalau cuma satu pilihan, tinggalkan ini semuanya. Ya. Baik. Kadzalika idza ishtabaha alayka ta'amun bi annahu halalun. Ah, demikian pula jika samar bagi Anda ada sebuah makanan ini halal. Wa ta'amun akhar laisa fihi syakkun, enggak ada kesamaran, enggak ada keraguan lagi. Ada makanan yang lain bi annahu halalun, bahwa makanan tersebut halal. Ada dua opsi. Ya, kita mau makan. Ya, mau makan di situ ini ragu saya di situ, ya. Ini makanannya ada unsur babinya apa enggak? Misal kalau lagi keluar negeri, kalau di Indonesia insya Allah aman ya. Walau ada beberapa juga yang nakal. Nah, kalau di daerah kota harmonis itu karena banyak orang-orang Cina kafir. Antum mau makan bakmi ayam, ya, mie ayam Bangka gitu misalkan, somai ya. Saya pernah di, gak usah di kota, saya pernah di Pluit, di depan Alfamart mau beli somai. Ya, ini yang jual orang Islam nih. Bang, somainya bang, dibungkus ya. Pak, ada babinya. Hah? Masya Allah. Ya kan saya jenggotan peci. Ya. Pak, ini ada babinya. Subhanallah. Ya. Nah, kalau di daerah sana kita mau makan mie. Ini ada opsi pilihan nih. Mie yang enggak ada bacaan apa namanya? Halal muslim. Ya, kalau halal mah semua orang enggak bisa bikin. Jelas-jelas muslim gitu. Yang punya muslim. Dengan yang umum, ambil yang muslim. Tapi kan yang itu bisa jadi halal, enggak ada, udah. Ditinggalkan yang kayak gitu. Ya. Ditinggalin yang kayak gitu. Nah, baik. Ada warung Padang, udah ambil Padang, ya enggak. Ini mau makan apa nih kita? Restoran Cina-Cina semua. Ya, ada warung Padang, ya ambil yang Padang. Nah, di Bali, nah, bukan begitu? Ya, ambil yang Padang udah. Kalau yang Padang, insya Allah ya. Ya, nah, kalau yang Padang. Nah itu kayak juga antum makan bebek itu, bebek packing itu, saya pernah lihat di balik kaca, itu utuh lehernya, utuh, dia jadi nggak disembelih, setrum, kalau disembelih keluar darah, dagingnya nggak enak katanya, nah, dagingnya nggak enak, jadi darahnya biar utuh di dalam, darahnya itu utuh di dalam, dia mati. Antum lihat baby packing itu yang udah dikecap, dibakar, itu enggak ada sayatan. Sayatan sembelihan. Saya udah ngelihat mata kepala saya sendiri. Saya lihat enggak ada sayatan. Enggak ada sayatan sedikit pun. Sayatan sembelih. Nah, itu bahaya itu. Nah, itu ada baby packing, sebelahnya ada bebek selamat. Udah ambil bebek selamat. Nah. Apalagi bebek kaleo, bebek apa, bebek Madura, ambil bebek Madura, nggak ada keraguan di situ, ya. Nah kalau yang ini kan ada ragu, nah, begitu ya. Taib. Kemudian mana lagi tadi? Takulu minal halal al bayyin. Anda ambil aja keputusan yang halal yang jelas. Wa tatruku syak mal maskufi. Anda tinggalkan yang meragukan di situ. Wa idza stabahat alayka imra'atun. Nah, ini misalkan antum lagi ta'aruf sama perempuan, mau nikah. Namun samar perempuan ini, hal tahrum alayka, apakah dia mahram Anda? Mahram bi radain, karena sesusuan, karena dengar-dengar dia itu pernah nyusu juga ke ibu susuan kita. Ya, amlam tahrum atau bukan mahram? Gimana nih? Ambil keputusan, utrukha, tinggalin dia. Tazawwaj almar'ata allati laysa fiha syakkun. Nikahin aja perempuan yang lain, yang enggak ada keraguan. Orang seberang sana, orang mana yang jelas-jelas ya ibunya dia enggak kenal sama ibu susuan kita gitu. Nikah sama tetangga gitu. Seumuran lagi. Ya. Ternyata masih ragu juga sama perempuan lain. Ragu kenapa? Oh, karena enggak boleh sama istri. Nah, ini ya, misal ini kalau seumuran nih, kalau seumuran tetanggaan. Tetanggaan biasanya orang-orang kampung dulu saling menyusui anaknya masing-masing. saling menyindir. Kayak saya waktu itu kecil saya dulu di Jakarta ada tetangga itu biasa saya nyusu di berapa itu berapa banyak ibu-ibu masih tetangga ya itu nyusu di banyak ibu. Nah itu berarti anak ibu itu semua kan susuannya kenyang 5 kali susuan minimal 5 kali susuan kalau belum sekali aja pendapat yang rajih enggak ya enggak mesti berturut-turut pokoknya 5 kali yang mengenyangkan ya. Nah juga saya punya apa tante nyusuin saya anaknya cakep bener nah, ya udah haram enggak boleh gitu ya. Nah itu kalau orang sekampung tetanggaan saling menyusui. Nah kita nih kalau mau nikahin anaknya dia tanya dulu ya. Meragukan nih, udah nikahin aja yang lain. Ini ragu nih, jangan-jangan ibunya susuan, ibunya dia ibu susuan saya nih. Atau jangan-jangan dia juga pernah nyusu di ibu susuan saya. Udah tinggalin aja nikahin yang lain. Ya enggak. Sekarang juga masih ragu juga kata Pak Robi. Iya ragunya kan. Gak ada. Oh, masya Allah. Itu pokoknya kan kalau dengan cara ini ragu. Ya. Wa hadhihi qaidatun nazimatun min qawaididdin. Ini adalah kaidah besar dari kaidah agama ini. Ini kaidah besar. Lihat berikutnya. Al haditsu as-sani asyara, hadis ke-12. Ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia menyatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda min husnul islamin mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara baiknya Islam seseorang dia meninggalkan sesuatu atau perkara yang tidak bermanfaat bagi dia. Ya. Tidak bermanfaat bagi dia. Ya, Rafi, fadal. Dan dari Rawi. Wa amal Hasanu atau jadulu diriwayati di Rawi Hibatul Dabti. Wa haza yang ziru an martabati sohi. Wa illa bahwa naqun minas sohi. Wa bahtuhu al hadithun da'ibu. Qawluhu sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar'i ay min tamami dinihi wadalla ala annadina yakunu taman wa yakunu nadisun bihasabi tasrifati sahibi wal muslimu bihasabi tasarrufat tasarrufati sahibi wal muslimu yahtamu bi ikmalihi wa yahdaru mimma yuntisu. Nah. Ya. Kata Syekh Shalih Fauzan, hadis ini diriwayatkan oleh Tirmizi dan yang lainnya dan Tirmizi mengatakan hadis hasan. Ya, hadis hasan adalah hadis yang derajatnya di bawah hadis sahih. Ya, maduna martabatis sahih. Sebagian ulama mengatakan yudkhiluhu memasukkan hadis sahih ke dalam hadis sahih. Hadis hasan ya hadis sahih. Ya, dan mereka menjadikannya hadis hasan mimma yuhtajju bih, dapat dijadikan sebagai argumentasi, sebagai dalil. Namun sahih tentu lebih tinggi, lebih terangkat dari sisi dobet perawinya, kredibilitas perawinya. Lebih kuat palangnya dan seterusnya. Adapun hadis hasan ya terkadang perawinya itu apa namanya khifat dobet itu lebih rendah kredibilitas perawinya itu lebih rendah daripada kredibilitas dari perawi hadis sahih. Ya. Oleh karena itu hadis hasan itu di bawah hadis sahih martabatnya. Ya. Wa illa kemudian mana tadi? Wa illa fa huwa naun. Nah, jika tidak dikatakan demikian, maka hadis hasan itu pun juga bagian dari hadis sahih. Ya. Nah, setelahnya ada hadis dhaif. Setelah hadis hasan ada hadis dhaif. Juga hadis hasan nanti terbagi lagi, ada hasan li ghairihi. Nah, hasan li ghairihi itu hadis dhaif yang punya syawahid, punya mutaba, ya, punya mutabaah, pendukung sehingga jadi hadis hasan. Hasannya li ghairihi. Sebagaimana hadis sahih juga ada hasan has sahih li ghairihi. Hadis sahih sebenarnya hadis sahih itu adalah hadis hasan, cuman karena banyak pendukung jadinya hadis sahih dan seterusnya. Ya, Nabi SAW menyatakan min husnil Islam min mar'i, di antara kebaikan Islam seseorang ay min tamamid dini. Ya, termasuk di antara kesempurnaan agamanya. Padahal ala anna dina yakunu tamman. Maka ini menunjukkan bahwa agama itu bisa sempurna, wa yakunu naqisan, agama itu pun bisa menjadi kurang, berkurang itu bihasabi tasarrufati sahibi. Tergantung dengan perilaku tindak tanduk ya sahibnya, si pemilik amal tersebut, si muslim tadi. Ya, sebagaimana iman yazid wa yanqus, bertambah berkurang. Bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan, hilang dengan kesyirikan. Ya. Wal muslim yahtamu bi ikmali dinihi. Nah, seorang muslim itu harusnya dia senantiasa memperhatikan, konsentrasi kepada penyempurnaan kepada agamanya. Wa yahdhar mimma yunqisuhu. Dan dia mesti mewaspadai dari hal-hal yang dapat mengurangi agamanya. Tapi cukup sini dulu kali ya. Nanti insya Allah kita lanjutkan lagi. Watarkuhu malayani, itu nanti hari Sabtu besok insya Allah. Ya, subhanallah.